Tangan di atas semua. Selamat malam Bakalan. Aku kasih lagu terbaru dari New Libra yang pernah punya mantan-mantan yang bangsat. Oh, ini spesial lagunya. Kita nikmatin dulu lagunya. Carende koe isek tresno neng aku. Carende koe isek kelinga neng awaku. Koe ngipong toke-toke karo aku. Wesue ora ketemu care kowe rindu. Wesue ranyawa kowe ku dati malu rindu. Kowe pikir, pikir keseng tutu-tutu. Ketemu karo aku nanging ra ono bukti nek kowe kowe napusi. Sayang, carane kowe masih sayang, carane kowe masih kangen neng aku. Sayang, tapi kowe kok malah lunga. Kowe lunga karo mulia. satu lagu ada mantan bangsat itu tadi judulnya ya.